Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan sampai halaman berapa tadi? 42. Wal maliku iqra. Bismillah. Qala al mu'allif wal maliku huwal amirun nahi alladhi la yakhluqu khalqan bi muqtada rububiyyatihi ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون فإن الملك هو الآمر الناهي المعطى المانع المعطي المانع الضار النافع المصيب المعاقب ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة الرب والملك والإله فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم قيل نعم فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون توجه إليه غاية الخلق والأمر قيل إله الناس أي ma'luhuhum wa mahbubuhum alladhi la yatawajjahul abdul makhlukul mukallaful abidu illa lahu faja'atil ilahiyatu khatimatan wa ghayatan wa ma qablaha kattawti'ati laha wa hatani suratani a'zamu a'udhatin fil qur'ani وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك وحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح وكانت عقد السحر 11 عقدة فأنزل الله المعوذتين 11 آية فانحلت بكل آية عقدة. نعم. طيب. Seperti yang tadi Ana sampaikan, beliau al-muallif mendatangkan dalil-dalil yang familiar. Tadi di awal kita sampaikan beliau membawakan surat Al-Fatihah. Sekarang contoh yang lain beliau membawakan surat An-Nas. Ya. Jadi surat An-Nas itulah salah satu bacaan perlindungan terbaik. Ya. Jadi bacaan kita itu di dunia itu menginginkan kebaikan sekaligus menginginkan terhindar dari kejahatan. Terhindar dari keburukan. Itulah keinginan manusia di dunia. Ingin mendapatkan kebaikan, ingin terhindar dari keburukan. Ya, ingin mendapatkan kebaikan, ya ingin dapat harta, ingin istiqomah, ingin terhindar dari kejahatan, ya ingin terhindar dari kecelakaan, itu keburukan, ingin terhindar dari orang-orang yang iri. Nah, untuk terhindar dari kejahatan keburukan ini kita disuruh baca bacaan perlindungan. Ya, bacaan perlindungan yang terbaik adalah surat An-Nas, Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Kenapa kok surat-surat ini menjadi bacaan terbaik? Padahal itu suratan-suratan yang sangat kita hafal. Sehingga aneh bin ajaib ketika ada orang ngapalin bacaan perlindungan panjang padahal dia hafal Al-Falaq dan An-Nas. Ngapain dia beli mujarobat apa yang dia beli primbon ya, untuk melindungi diri dia, sedangkan dia hafal surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini sudah paling keren ini. Ya. Kenapa ini menjadi bacaan terbaik? Perhatikan urutannya. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, terus apa? Malikin nas, ilahin nas. Kenapa disebutkan tiga nama? Rabbin nas, malikin nas, kemudian apa? Ilahin nas. Ini ada maksudnya. Ya. Disebutkan oleh muallif di sini bahwa tujuannya, goalnya, ya, finishnya, intinya itu ada dalam ilahin nas. Sedangkan Rabbun Nas dan Malikin Nas itu adalah tautiah, muqaddimah, ya, pendahuluan agar kita meyakini ilahin nas. Ya. Pertama diawali dengan Rabbin Nas. Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Katakanlah aku mohon perlindungan kepada Rabbun Nas. Tadi sudah kita sampaikan, Rabb itu ya, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, itu Rabb namanya. Setelah kita mengetahui bahwa Rabb itu adalah yang menciptakan, memberi rizki, memberikan segala sesuatunya, maka muncul pertanyaan, Allah menciptakan kita, memberi kita segala sesuatu, ada maksudnya atau tidak? Allah memberikan seluruh fasilitas di muka bumi ini secara cuma-cuma kepada kita, itu ada tujuannya atau tidak? Jawabannya ada. Apa tujuannya? Malikin nas. Tujuannya malikin nas. Yang namanya malik, raja, itu kan nyuruh, ngelarang. Nyuruh dan melarang. Al-amiru wan-nahi. Maka kita diciptakan di muka bumi ini untuk mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Berarti fasilitas itu cuma-cuma atau tidak? Cuma-cuma atau tidak? Tidak. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya kita harus taat kepada Malikin Nas. Ya. Terus caranya bagaimana? Ilahin Nas. Caranya lah dengan mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada ilah. Ya. Jadi surat An-Nas ini mengandung tauhid, rububiyah maupun uluhiyah, dan juga asma dan sifat. Karena semuanya, ya, Malik itu nama, ilah itu nama, Rob itu nama. Jadi tiga ayat ini sudah mencakup tiga jenis tauhid. Sehingga seperti yang Anda sampaikan di awal tadi, sebenarnya kalau antum kupas surat-surat yang pendek ini, antum sudah bisa jelaskan pembagian tauhid menjadi berapa? Menjadi tiga. Ya. Makanya siapapun yang objektif, ya, siapapun yang objektif, ya, tidak dikalahkan dengan fanatismenya, dia akan bisa menerima bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga. Bahkan sampai sebagian orang yang memiliki penyimpangan pemikiran pun, sebagian dari mereka mengatakan bahwa konsep tauhid dibagi menjadi tiga itu adalah konsep yang paling gampang untuk memahamkan orang tentang tauhid. Sebelumnya tauhid itu sesuatu yang dianggap sulit, ya, pembahasannya jelimet, bikin kening berkerut-kerut, ya, saking berkerutnya sampai ngantuk-ngantuk. Kemudian datanglah konsep tauhid terbagi menjadi tiga ini, membuat pembahasan tentang tauhid itu menjadi gamblang, menjadi jelas. Ya. Salah satunya ada dalam surat An-Nas. Maka dari itulah ketika Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim terkena sihir, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dua surat ini. Ini salah satu asbabu nuzulnya. Dan disebutkan dalam beberapa sejarah, dalam beberapa riwayat, bahwa media sihirnya itu ada uqatnya, ya, min syarrin naffatsati fil uqat. Apa uqat? buhul. Buhul itu apa? Apa buhul? Tali diikat. Buhul itu adalah tali diikat. Itu namanya buhul. Ya, antum ada tali, ya. Ada tali, kemudian tali itu diikat. Ya. Ikatan inilah namanya, ini namanya buhul. Ya, ini buhul. Ya, kalau orang tukang sihir itu biasanya mereka pakai media seperti itu. Jadi mereka bikin buhul-buhul, kemudian di nafasat, di apa? Disebulkan, simpul-simpul ini disebulkan, disebul dari mulut sambil dibaca-bacain mantra. Nah, Nabi SAW sihirnya itu ada 11 buhul. Ada 11 buhul. Dan itu disembunyikan di sumur tua. Di dasar sumur tua, ditutupi, ditindih batu. Ya. Sumur yang udah gak kepake di Madinah sama tukang sihirnya dibikin buhul-buhul tadi, kemudian disembunyikan di bawah sana. Yang mengeluarkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika dikeluarkan, Allah turunkan surat An-Nas, Al-Falaq, dibaca satu persatu 11 ayat gabungan antara Al-Falaq dengan An-Nas. Setiap ayat digunakan untuk melepaskan satu buhul, satu simpul tadi. Ya. Berarti boleh enggak latihan simpul hidup, simpul mati, boleh enggak? Ya boleh. Tergantung simpul itu dijadikan buat apa? Buat sihir ya enggak boleh. Berarti yang bermasalah bukan simpulnya, tapi sihirnya. Nah, wa ta'allaqatil isti'adzatu fi awailil qur'ani bismihi al-ilah wa huwal ma'budu wahdahu lijtima'i sifatil kamali fihi wa munajatul 'abdi li hadzal ilahil kamili dzil asma'il husna was sifatil 'ula al marghubu ilayhi fi ay yu'idha 'abdahu alladhi yunajihi bi kalamihi min asy-syaitanil ha'ili bainahu wa baina munajati rabbih thumman sahaba at-ta'alluqu bismil ilahi fi jami'il mawatin alladhi yuqalu fiha a'udzu billahi min asy-syaitanir rajim li anna ismallahi huwal ghayatu lil asma'i wa li hadza kana kullu ismin ba'dahu la yata'arrafu illa bihi fa naqul Allahu huwa salamul mu'minul muhaiminu fal jalalatu tu'arrifu ghairaha wa ghairuha la yu'arrifuha. Nah, makanya kalau kita perhatikan rata-rata isti'adzah dalam Al-Quran itu menggunakan kalimat Allah atau Al-Ilah. Kalau Al-Ilah contohnya tadi, ya, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau Allah ya, yang sering kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa digunakan kata Allah, bukan misalnya a'udzu birrahmani misalnya? Atau kenapa enggak pakai al-malik? Jadinya bagaimana? A'udzu bil maliki. Atau misalnya pakai al-ghani misalnya. A'udzu bilghoniyi. Ya. Kenapa Allah? Karena Allah itu sudah mencakup, seperti yang Anda sampaikan tadi. Mencakup apa? Seluruh kandungan Asmaul Husna itu mencakup di situ. Berarti kalau kita itu beristiazah, minta perlindungan kepada Allah menggunakan nama tersebut, nama Allah, berarti seakan-akan kita itu sudah memohon perlindungan kepada Allah Al-Malik, Al-Qudus, As-Sami, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya. Sehingga luar biasa, ta'awudz itu luar biasa. Makanya apa kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Nah, cuman masalahnya kita tuh kadang-kadang ta'awudznya itu ya cuma ta'awud-ta'awudan. Ya. Lewat kegelapan malam aja, lewat kuburan ada suara makersek. Ta'awud, tapi sambil Apa enggak boleh lari Ustaz? Ya boleh. Ya. Coba kalau kita rasakan ya, kalau kita rasakan kandungan yang ada dalam nama Allah ini, kita tidak akan perlu takut kepada hal-hal yang ada di dunia ini, apalagi cuma suara kresek. Ya. Kresek itu kan bisa tikus, bisa kucing, bisa coro, ya. Macam-macam. Cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Inilah kenapa kok nama Allah itu dijadikan sebagai nama yang disebutkan dalam isti'adzah. Nah. Walladzina asyraku bihi ta'ala fir rububiyyati minhum man athbata ma'ahu khaliqan akhara wa in lam yaqulu innahu mukafi'un lahu wa humul musyrikuna wa man dhahahum minal qadariyah wa rububiyyatuhu subhanahu lil alami ar-rububiyyatul kamilul mutlaqus syamilatu tubtilu aqwalahum li'annaha taqtadhi rububiyyatahu li jami'i ma fihi min adz-dzawati was-sifati wal harakati wal af'ali wa haqiqatu qawlil qadariyyatil majusiyyati annahu ta'ala laysa rabban li af'alil hayawan wala tatanawaluha rububiyyatuhu id kayfa yatanawalu ma la yadkhulu ma la yadkhulu tahta qudratihi wa masyiatihi wa khalqihi. Nah, orang-orang yang berbuat syirik dalam rububiyah, kalau tadi kan kaum musyrikin mereka berbuat syirik dalam uluhiyah, apakah mereka juga berbuat syirik dalam rububiyah? Iya, sebagian dari mereka juga berbuat syirik dalam rububiyah. Ya. Contohnya adalah ketika dia meyakini di alam semesta ini ada yang mengatur selain Allah, yang bau rakso istilah kita itu, selain Allah. Walaupun mereka tidak meyakini bahwa yang bau rakso pantai selatan itu sejajar dengan Allah. Ya. Apa ada orang berani mengatakan Nyi Roro Kidul itu sepadan dengan Allah? Saya pikir enggak ada yang berani ngomong seperti itu. Akan tetapi keyakinan mereka bahwa ini laut selatan ini penguasanya adalah Nyi Roro Kidul, itu sudah merusak tauhid. Tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah aslinya. Kemudian mereka memberikan sesajen, itu nanti masuk kepada syirik dalam tauhid uluhiyah. Ya. Nanti kita akan belajar bahwa orang melakukan syirik uluhiyah itu seringkali diawali dari kesyirikan mereka dalam rububiyah. Ya. Jadi yang namanya syirik itu tidak mesti harus menyamakan sama persis antara sekutu dengan Allah. Ya hampir enggak ada lah orang yang seperti itu, hampir. Tapi mungkin ada, cuman enggak banyak gitu loh. Seperti orang yang pergi ke dukun misalnya. Apakah dia akan mengatakan dukun ini sama dengan Allah? Ya enggak. Ya, cuman perbuatan dia datang ke dukun tanya hal yang gaib. Kepada siapa? Kepada dukun. Itu dia telah menyekutukan Allah karena yang mengetahui hal gaib cuma Allah. Ketika dia meyakini selain Allah mengetahui hal gaib, diakui atau tidak diakui, berarti dia telah menyamakan dukun itu dengan Allah. Menyamakan dalam satu sisi, yaitu bahwa dukun itu mengetahui apa yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Apa tadi? Hal gaib. Ya. Jadi yang namanya syirik itu tidak mesti harus menyamakan selain Allah dengan Allah sama plek. Ya, siapa yang akan seperti itu? Ya. Loh, kaum musyrikin di zaman jahiliyah dahulu saja yang mengatakan berapa tadi Tuhannya? Hari itu 7. Ya. Ketika dikejar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu lagi kepepet, yang kamu mintai yang mana? Yang mana? Yang satu, yang di langit. Berarti kan mereka sebenarnya merasa bahwa yang di langit itu yang paling pokoknya. Ya. Berarti yang di bawah itu cuma sekunder-sekunder gitu. Ya. Itu syirik atau bukan? Tetap syirik. Ya, tetap syirik. Ya. Termasuk juga orang-orang yang mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu tidak berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa perbuatan hamba, perbuatan makhluk itu tidak dengan kehendak Allah, tidak berada di bawah takdir Allah. Itu juga termasuk perbuatan syirik. Karena meyakini adanya pencipta selain Allah. Maka penyimpangan dalam takdir, penyimpangan dalam iman kepada takdir itu juga berbahaya sekali. Bahkan kata para ulama, penyimpangan akidah pertama kali muncul itu dalam masalah takdir. Ya, rukun iman yang terakhir, rukun iman yang keenam, pertama kali muncul penyimpangan dalam sejarah umat Islam itu adalah dalam masalah takdir. Makanya harus kita waspadai. Ya, semuanya kita waspadai. Nah, wa syirkul umami kulluhu naw'ani, syirkun fil ilahiyyati wa syirkun fil rububiyyati. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالونا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. نعم. Kemudian kalau anda perhatikan di pinggir kanan, di pinggir kiri ada tulisan dalam Baina Qausain, dalam apa? Apa ini namanya? Dalam kurung. Apa tulisannya di situ? Anwa'u Asyirki. Tulisan ini bukan dari Imam Al-Makrizi. Tulisan ini dibikin sama muhakkik kitab. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya membantu kita untuk memahami tema paragraf ini itu apa. Sengaja dibawakan di samping, bukan di dalam inti, di dalam kitabnya. Karena kalau dalam kitabnya nanti menambahkan sesuatu yang bukan ditulis oleh pengarang buku ini. Makanya tambahan seperti itu ditaruh di samping, atau bisa disilakan hawashi, ya, catatan samping. Kalau di bawah itu catatan apa? Nah, termasuk catatan kaki di bawah itu bukan dari Imam Al-Makrizi, itu dari muhakkiknya. Nah, beliau di sini sedang menjelaskan macam-macam syirik. Ya. Beliau di sini membagi syirik menjadi berapa? Nau'ani. Berapa? Dua. Yang pertama adalah syirik ilahiyah, yang kedua syirik dalam rububiyah. Nah, beliau sekarang sedang membahas syirik yang pertama. Syirik yang kedua nanti beliau akan jelaskan di halaman 48. Ketemu. Apa di situ tulis? Asyirku fir rububiyah wa nau'u tsani min asyirki. Jadi antum itu kalau baca kitabnya para ulama, berlatihlah fokus. Kalau enggak fokus nanti antum kesasar. Ya, kalau enggak fokus nanti kesasar. Jadi sekarang kita lagi membahas syirik terbagi menjadi dua. Sekarang sudah membahas syirik jenis pertama, maka harus ada di benak antum kapan dia membahas yang kedua. Apalagi kalau antum membaca buku-bukunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah misalnya. Ya. Kalau antum pernah belajar akidah wasithiyah, ya. Antum akan temukan bahwa beliau itu membahas dua poin misalnya, atau buku yang lain selain akidah wasithiyah. Dua poin. Poin yang pertama halaman sekian, poin kedua setelah 15 halaman berikutnya. Itu kalau kita enggak fokus, kita bingung ini hubungannya sama yang mana ya? Nomor dua, nomor satunya mana ya? Ya. Jadi pentingnya mengkaji kitab dengan fokus walaupun sudah jam tengah 12. Walaupun sudah jam tengah 12. Nah, yang pertama adalah syirik dalam ilahiyah. Beliau mengatakan wa huwal ghalibu ala ahli isyrak. Rata-rata kaum musyrikin itu mereka terjerumusnya dalam syirik uluhiyah. Ya. Beliau contohkan di sini kayak penyembah berhala, malaikat, jin, orang-orang soleh yang hidup maupun yang mati. Jadi yang namanya syirik itu tidak selalu identik dengan berhala. Ya. Ada sebagian orang, wah ini sudah enggak zamannya Abu Jahal lagi. Ngapain bahas masalah syirik? Mana coba ada berhala? Ya sekarang yang namanya sesembahan itu enggak mesti berhala. Bahkan kaum musyrikin di zaman dahulu, kata Imam Ar-Razi rahimahullah, ketika mereka menyembah Lata, ketika mereka menyembah siapa? Uzza. Itu sebenarnya itu cuma replika saja. Mereka yang dikultuskan itu bukan bentuk berhalanya, tapi yang dikultuskan adalah orang yang dibikin patung tersebut. Misalnya Lata. Lata itu nama orang soleh. Aslinya nama orang soleh. Kana yalutus sawiq. Orang soleh yang sangat dermawan. Kalau ada orang berangkat haji, selalu beliau yang menjamu. Minumannya, makanannya, beliau sendiri yang melayani. Sehingga terkenal keseantero orang-orang Arab, kedermawanannya. Meninggal dunia. Maka untuk mengenang jasa-jasanya dibikinlah apa? Patung yang mereka namakan dengan Lata. Berarti sebenarnya yang mereka tuju itu patungnya atau orangnya. Yang mereka tuju adalah orangnya. Berarti kan kembali menyembah orang soleh. Ya. Jadi tidak perlu kita terbawa provokasi yang wah enggak ada berhala. Ya, menyembah selain Allah masih tetap ada. Ya, masih tetap ada. Dan Al-Kutubul Ilahiyah, kitab-kitab suci, itu semua kitab suci itu membantah syirik dalam ilahiyah ini. Taib, naktafi bihadzal qadar. Nuwasil insyaallah fi darsil qadim biiznillah. Cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.